Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang hingga detik ini masih kita rasakan. Tiada lain atas segala limpahan nikmat ini kita mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Pada siang ini, insya Allah kita akan membahas tema yang terkait dengan musuh-musuh dakwah tauhid. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bahwasannya banyak orang yang tidak menyukai terhadap dakwah yang telah ditunaikan oleh para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dakwah ini dilanjutkan oleh orang-orang yang setelahnya, yaitu orang-orang yang diberi hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bisa menunaikan tugas dakwah para rasul ini. Maka perseteruan antara al-haq dengan al-batil akan senantiasa ada hingga akhir zaman nanti. Perseteruan antara auliya'ur rahman dengan auliya'us syaitan, para wali Allah dan para pengikut syaitan, dan terus menerus perseteruan itu akan terjadi. Dan kita pun tidak perlu untuk kemudian lantas berkecil hati manakala para wali Allah subhanahu wa ta'ala berjumlah sedikit, atau manakala orang-orang yang berjalan di atas al-haq itu jumlahnya tidaklah besar. Di yaumil qiyamah nanti ada para pengikut, pengikut Nabi yang ia tidak memiliki pengikut, atau ada yang pengikutnya cuma dua, atau yang sedikit jumlahnya. Namun bukan berarti bahwasannya upaya dakwah yang telah dilakukannya kemudian menjadi sia-sia. Upaya dakwah yang ditunaikan oleh para anbiya kemudian menjadi sesuatu yang mencelakakannya, tidak demikian. Karena sesungguhnya dakwah adalah mengajak manusia, yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, agar berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menetapi al-haq, menetapi sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan permusuhan mereka, kalau kita meneliti secara seksama, musuh-musuh dakwah ini tidak lain diantaranya dengan sebab karena dakwah ini menyuarakan at-tauhid. Dan kita lihat bagaimana para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan permusuhan dari kaumnya disebabkan lantaran dakwah mereka untuk menyebarkan tauhid itu pula. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya adalah an i'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah saja, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhi at-taghut. Ini dakwah para rasul, dakwah yang senantiasa dilancarkan, yaitu dakwah dalam rangka mengajak manusia untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah umat yang satu disebutkan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Apa itu umat yang satu? Yaitu dinukum wahidun, agama kalian itu adalah satu, yakni semuanya menyebarkan Islam, semuanya menyebarkan ajaran tauhid untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah para anbiya seluruhnya adalah dakwah yang menyebarkan kepada satu tujuan, yaitu at-tauhid. Karena sesungguhnya at-tauhid ini adalah perkara yang besar, perkara yang senantiasa diserukan oleh para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah lantaran dakwah tauhid ini pula, banyak orang-orang yang kemudian memusuhi para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan, Asyadun nas bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Yang paling keras, manusia yang paling keras mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, yaitu orang-orang yang setelahnya, dan dia meneruskan perjuangan para nabi tersebut. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya untuk menyerukan tauhidullah wa ikhlasul ibadah lahu, mengesakan Allah dan memurnikan peribadahan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli ayya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dalam rangka untuk memperingatkan kaummu dari sebelum maka ketika kaumnya menolak didatangkan kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Nuh menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni. Di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada kaumnya agar kalian menyembah kepada Allah, kalian bertakwa kepadanya dan menaatinya. Ini adalah misi yang diemban oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, menyeru umatnya, menyeru kaumnya untuk senantiasa mendakwahi mereka agar berada di atas jalan tauhid. Demikian juga apabila kita melihat dakwah yang dilakukan oleh Abul Anbiya wa Imamul Muwahidin Al-Hunafa Ibrahim Khalilullah alladhi amarallahu sayyidil mursalin, yaitu para bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid yang lurus, yaitu Ibrahim kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memerintahkannya sebagai pemimpin dari para utusan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwahi, yang dakwah itu sendiri mengarahkan kepada para pengikutnya, keluarganya, orang terdekatnya, kaumnya, kepada tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang demikian melalui firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat ke-74. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau akan menjadikan asnaman alihatan, patung-patung berhala-berhala ini sebagai tuhan-tuhan kalian? Sesungguhnya aku melihatmu dan melihat kaummu fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah, menyerukan kepada kaumnya, bahkan kepada ayahnya sendiri, untuk memberi peringatan agar mereka tidak melakukan penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugas yang ditunaikan oleh Abul Anbiya, yakni bapaknya para nabi. Bahkan ia mengingatkan kepada ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratal sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu yang ilmu itu tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratal sawiyya, sesungguhnya ikutilah aku dan aku akan menuntunmu, membimbingmu ke jalan yang lurus. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyerukan kepada kaum dan bahkan ayahnya sendiri untuk berada di atas tauhid yang benar. Dan apa tanggapan daripada kaumnya, ayahnya? Mereka justru menentang. Mereka justru memusuhi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memusuhi para pembawa dakwatu tauhid, yakni orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwahkan tauhid tersebut. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mendakwahkan tauhid ketika dipenjara bersama dua orang pemuda. Satu orang pemuda kemudian menceritakan tentang mimpinya yang ia mimpi membawa anggur di atas kepalanya, sedangkan yang lain membawa anggur, kemudian yang satunya membawa roti di atas kepalanya, yang roti itu dimakan oleh burung. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengingatkan dua pemuda itu untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Hal ini diungkapkan di dalam surat Yusuf, kisahnya 36 sampai 40, ayat ke-36 sampai 40. Di dalam ayat tersebut Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyebutkan yang dituliskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'tu millata abai, ikutilah, aku telah mengikuti millahnya ayahku, nenek moyangku, kakekku, yaitu Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', maka tidak sepantasnya bagi kami untuk menyekutukan Allah, kami menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun. Ini misi dakwah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yaitu dakwatu tauhid. Dan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mengungkapkan tentang para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang berdakwah di atas jalan tauhid. Demikian juga kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang berdakwah untuk menegakkan tauhid, dan ia menghadapi Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang ingin disembah. Demikianlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian dikejar-kejar Fir'aun, dimusuhi, dan hendak dibunuh untuk kemudian dilenyapkan para pengikutnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegakkan dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan penuh kesabaran. Nabi Musa terus mendakwahkan yang demikian ini. Kita lihat bagaimana para anbiya, demikian juga Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para nabi dan penutup para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mendakwahkan tauhid kepada masyarakat Arab, terkhusus masyarakat Quraisy, untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat bagaimana permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai mereka menyatakan, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat aneh. Demikian orang-orang Quraisy menjadikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dakwah yang kemudian dijadikan alasan untuk memusuhi. Kesimpulan daripada dakwah para rasul ini adalah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh para rasul itu adalah dakwah tauhid, menyeru manusia untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian para sahabat disiksa. Bilal bin Rabbah disiksa. Itu pun adalah dalam rangka mempertahankan, disiksa terus-terusan. Dan Bilal tetap bertahan. Apa yang dipertahankan oleh Bilal? Tidak ada lain adalah tauhid yang telah ada di dalam hatinya. Bagaimana Bilal disiksa dengan ditimpa batu di dadanya. Dan ia hanya menyebutkan ahad, ahad. Sungguh ujian yang sangat besar. Demikian juga bagaimana Sumayyah, seorang sahabat wanita, walidatun Ammar, ibunya Ammar, bin Yasir yang disiksa, dan kemudian dianiaya oleh Abu Jahal hingga beliau radhiyallahu anha meninggal dunia. Ini adalah generasi awal yang mereka semua mendapatkan permusuhan, mendapatkan siksaan, ujian, tidak lain karena mendakwahkan tauhid. Maka ikhwafiddin azakumullah, hingga sekarang pun permusuhan, dakwah itu akan terus ada. Permusuhan dakwah itu pun terus ada. Terlebih dakwah yang kita serukan sama seperti dakwah para rasul, sama seperti dakwah yang dilakukan oleh para sahabat, para a'immah al-mujtahidin, yaitu menyerukan at-tauhid. Ketika kita menyerukan at-tauhid, maka kita akan berhadapan dengan sekian banyak manusia. Kita menyerukan dakwah tauhid, orang-orang ikhwanul muslimin akan memusuhi kita. Orang-orang ikhwanul muslimin akan berbeda jalan dengan kita. Dari mana perbedaan itu? Karena sesungguhnya dakwah yang dilakukan oleh orang-orang ikhwanul muslimin adalah dakwah dalam upaya untuk menegakkan kekuasaan, merebut kekuasaan. Sedangkan dakwah yang kita tunaikan bukan dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Dari sini sudah nampak perbedaan jalan dakwah itu. Apalagi dengan orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah. Dan kita tahu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Wujubul Ittiba'. Beliau menyebutkan bahwasannya orang-orang Rafidah adalah orang-orang yang pertama kali melakukan bentuk-bentuk penyembahan ke kuburan. Yang kemudian ajaran-ajaran mereka ini diadopsi, ditiru, diikuti oleh orang-orang batiniyah, sufiyah. Yang kemudian dari perbuatan-perbuatan ini hingga sekarang kaum tasawuf melakukannya. Dan kita mengenalnya, mereka adalah al-kuburiyun. Orang-orang yang menyembah kepada kuburan-kuburan. Entah dalam bentuk tabarruk, entah dalam bentuk meminta-minta, dan lain sebagainya. Ini dari kalangan Rafidah. Dan tidak mungkin kemudian akan ada titik temu antara dakwah tauhid dengan Rafidah, dengan tasawuf, kalangan sufi. Tidak akan mungkin. Karena dakwah tauhid justru memberantas segala bentuk syirkiyat, yang diantara bentuk kesyirikan itu adalah penyembahan-penyembahan terhadap kuburan. Jadi mana mungkin kemudian dakwah kita akan bisa bersama, bersatu dengan mereka? Tidak akan mungkin. Dan sekian banyak lagi kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang mereka membawa bendera masing-masing, yang kemudian mereka tidak mendakwahkan at-tauhid. Maka jangan kemudian kita berharap bahwasannya kita bisa bersatu dengan mereka, dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Tidak. Tidak akan bisa. Demikian juga dengan jamaah tabligh, sudah berbeda arahnya. Misi dakwahnya sudah berlainan. Kita berada di atas dakwahnya para rasul, sementara mereka menunaikan dakwah itu berdasarkan atas hawa nafsunya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, banyak sekali musuh-musuh dakwah, dakwah tauhid ini. Maka walaupun jumlah kita sedikit, walaupun yang mengikuti dakwah ini bukan menjadi orang-orang yang mayoritas, namun kita harus memiliki keyakinan bahwasannya yang memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki agama itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menunaikan dakwah adalah agar menyeru, menyeru agar manusia, hamba-hamba Allah, mengikuti apa yang telah dibawa oleh para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang saleh yang berikutnya. Kita mendakwahkan ajaran-ajaran itu agar mereka mengamalkannya, bukan agar mereka mengikuti diri kita, bukan agar mereka kemudian bergolong-golongan. Tidak. Yang kita inginkan dari dakwah ini, mereka mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membenci kebid'ahan. Yang kita dakwahkan kepada mereka agar mereka bertauhid, dan kemudian mereka mau untuk meninggalkan, memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah dakwah yang telah diajarkan oleh para, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, apa yang diajarkan kepada Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad? Beliau mewasiatkan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi shahadat an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli alkitab, maka hendaknya yang pertama kali kalian dakwahkan kepada orang-orang ahli alkitab, yaitu hendaknya mereka, para ahli kitab itu, diminta untuk bersyahadat, menyatakan la ilaha illallah. Menyatakan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, kita ingin membatasi karena musuh-musuh dakwah ini sedemikian banyak. Tidak mungkin dalam waktu yang sempit kita bahas satu persatu. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaat Tabligh. Untuk yang masa sekarang, yang semuanya mereka memiliki akar pemahaman kepada tarekat Sufiyah, seperti Jamaat Tabligh. Di antara mereka ada yang memiliki akar pemahamannya kepada Mu'tazilah, seperti kalangan misalnya Islam liberal. Kemudian akar pemahamannya lagi ada yang bersambung kepada pemahaman Khawarij, sebagaimana kelompok-kelompok yang diistilahkan memelintir makna jihad, seperti ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya. Dan ada yang kemudian menginduk ataupun menganut garis pemahaman ke pemahaman Syiah, seperti yang pada masa sekarang kita melihat perkembangan yang terjadi di Yaman, yaitu kelompok Al-Houthiyun. Kelompok Al-Houthiyun, nama ini dinisbatkan kepada seorang yang termasuk juru kampanyenya, juru dakwahnya, yaitu Badruddin Al-Houthi. Al-Houthi nama sebuah tempat antara Sa'dah, provinsi Sa'dah dengan Sana'a. Nama sebuah tempat di perkampungan Bani Hashim yang letaknya antara Sa'dah, Sana'a. Sa'dah, Sana'a kurang lebih sekitar 240 km. 4 jam kurang lebih ditempuh kalau menggunakan kendaraan darat. Provinsi Sa'dah adalah termasuk provinsi yang menjadi basis utama kalangan Houthi ini. Dan penyebaran Houthi yang terbesar memang adalah di provinsi Sa'dah, di mana Dammaj, perkampungan Dammaj itu ada di dalam provinsi Sa'dah itu sendiri. Jadi Badruddin Al-Houthi adalah penganut faham Syiah Zaidiyah Al-Jarudiyah. Yang pemahaman Zaidiyah Al-Jarudiyah ini setali dengan setali tiga uang, sama dengan pemahaman Syiah yang sekarang berkembang di Iran, Syiah Itsna Asyariyah. Di antara pemahamannya mencela, mengkafirkan para sahabat, terutama Umar, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Badruddin Al-Houthi memiliki anak yaitu Husain Badruddin Al-Houthi, yang Husain pernah memimpin sebuah organisasi dari kalangan mereka, dan Husain tewas ketika pihak pemerintah Ali Abdullah Saleh, waktu itu presidennya, tahun 2004 menyerang dengan pesawat-pesawat tempur, jet-jet tempur ke provinsi Sa'dah. Kita masih melihat waktu itu. bagaimana dari arah kota So'dah api membara. Di situ putra anak dari Badruddin Al-Husi mati, tewas, yaitu Husain. Yang kemudian kepemimpinan kelompok Husi ini yang bernama Muntada Syabab Al-Mu'min, kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Abdul Malik Badruddin Al-Husi, yang sekarang memimpin pemberontakan di Son'a atau di Yaman, yang kemudian bisa merebut gedung-gedung pemerintahan. Dan inilah yang sekarang terjadi di Yaman. Dan kita skorsing dulu sampai di sini ya, karena sudah 5 menit ini. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu.